Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Usuli Sittah karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang Al-Usulu Sittah, 6 landasan pokok di dalam agama ini. 6 prinsip dasar di dalam agama ini yang disusun oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan al-aslur rabi', landasan pokok yang keempat, yaitu bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama, siapa itu, apa itu ilmu dan siapa itu para ulama. Wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fikih, apa itu fikih. Wal fuqaha, dan siapa saja para ahli fikih atau fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha, padahal mereka bukan ulama dan bukan fuqaha. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi ta'ala: ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum, ila qawlihi qabla dhikri ibrahim 'alayhi salatu wassalam: ya bani israil, al-ayah. Dan Allah telah menyebutkan, Allah telah menjelaskan landasan pokok ini di awal surat al-baqarah, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala: ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah ingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penyebutan tentang Ibrahim. Pada ayat yang ke-122 dari surah Al-Baqarah. Dari ayat-ayat tersebut Allah ingatkan Bani Israel tentang nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, yang di antara nikmat dan anugerah tersebut adalah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab kepada mereka. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadha minal kalamil katsiril bayyin alwadihi lil amil balid. Dan bertambah jelas lagi tentang permasalahan ini, tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Lebih jelas lagi dengan penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, jelas, gamblang. Bahkan sangat mudah difahami oleh orang awam yang dungu sekalipun. Suma sara hadza aqrabul asya wa sara al ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Kemudian berjalannya waktu, ilmu menjadi sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang paling asing. Bahkan ilmu dan fikih menjadi kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Mereka menganggap kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan itulah ilmu, itulah fikih. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik menurut mereka adalah mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, menyamarkan kebenaran dari kebatilan, mencampur adukan, merancukan kebenaran, dicampur aduk dengan kebatilan, yang benar menjadi batil, yang batil menjadi benar. Ini yang terbaik menurut mereka. Wasarul ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawahu bihi illa zindikun aw majnun. Bahkan sampai urusannya menjadi bahwa ilmu yang Allah wajibkan terhadap makhluknya, agar makhluk tersebut mempelajarinya, dan ilmu yang Allah puji tidaklah membahas masalah ilmu-ilmu tersebut, ilmu kitab wa sunnah, kecuali orang yang dituduh zindik atau dituduh majnun, gila. Wa saraman ankarahu wa adahu wa sunnafa fit tahdzir minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Bahkan orang yang mengingkari ilmu, ilmu agama, dan memusuhi ilmu agama, dan menulis tentang tahdzir, peringatan dari ilmu agama, dan orang yang melarang dari mempelajari ilmu agama, itulah yang dianggap dengan faqih, itulah yang dianggap sebagai faqih atau sebagai seorang alim, orang yang berilmu. Ini al-aslur rabi, landasan pokok yang keempat. Maka perlu dijelaskan apa itu ilmu dan siapa itu para ulama, apa itu fikih dan siapa itu para fuqaha, dan dijelaskan orang-orang yang menyerupai mereka, mengaku-ngaku ulama fuqaha padahal bukan dari bagian ulama, bukan dari bagian fuqaha. Baik, setelah kita baca landasan pokok yang keempat ini, sebagian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala padanya. Nah, bahwasan ini masuk dengan ilmu adalah ilmu syariat. Jika dimutlakan kalimat ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu-ilmu dunia, maka dia harus disandarkan. Naam, seperti naam ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran harus disandarkan kepada nama bidang tersebut. Tidak dimutlakan kalimat ilmu selain pada naam ilmu syar'i yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimaksud dengan ilmu dan para ulama yang disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis talabul ilmi wajibun ala kulli muslim, misalkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, apa ini maksud dengan ilmu di sini? Ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Tetapi ilmu agama, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama ini maksud ilmu di sini. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi maksud dengan ulama di sini adalah ulama usyar, para ulama syariat. Bukan ulama utib, ulama kedokteran atau ahli kedokteran, ahli teknik, ahli ini dan itu, bukan. Tetapi ini maksud dengan ulama di sini adalah ulama dalam hal agama. Ini ilmu yang dimaksud dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabayanu man tasyabbaha bihim walaysa minhum. Kita baca satu persatu lagi, kalimat per kalimat lagi. Naam, dari landasan pokok yang keempat ini. Kemudian selanjutnya, dan bayan penjelasan tentang orang yang menyerupai para ulama, para fuqaha, padahal mereka bukan dari kalangan para ulama. Nah, harus dijelaskan siapa itu para ulama dan siapa yang naam tasyabbaha bihim, yang menyerupai tetapi bukan golongan dari para ulama. Al-maksud bayanu man tasyabbaha bi ahli al-ilmi wa laysa huwa min ahli al-ilm. Jadi maksud di sini adalah penjelasan tentang orang yang menyerupai ahlul ilmi padahal dia bukan dari golongan ahlul ilmi. Innama yuhaki ahlal ilmi wa yatashabbahu bihim wa huwa la yamliku rasidan minal ilm. Hanya saja dia menyerupai atau niru-niru ahlul ilmi, bertasyabbuh, mengaku ahlul ilmi. Wahwa la yamliku rasidan minal ilm, padahal dia tidak memiliki naam pendalaman ilmu, tidak memiliki perbendaharaan ilmu, enggak punya ilmu, enggak punya ilmu agama, tetapi ngakunya ahlul ilmi, ngakunya ulama. Nah, imam mungkin terlanjur dielu-elukan, ya. Nah, imam mungkin karena ya hasil suara terbanyak, ya. Nah, sehingga dia diangkat jadi seorang alim, ya, karena banyak orang yang mengangkatnya, padahal dia bukan alim, ya, bukan orang yang berilmu. Wa hadza dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Orang seperti ini, ya, menyerupai ahlul ilmi, mengaku ahlul ilmi, ya, orang seperti ini bahayanya besar. Besar terhadap diri dia sendiri dan besar terhadap umat. Bahayanya besar. Ya. Karena orang seperti ini rawan berfatwa tanpa ilmu. Ya. Rawan untuk menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Ya. Malu kalau enggak dijawab, ya. Karena udah dilihat orang banyak, udah tampil di layar kaca misalkan, ya. Malu ini kalau pertanyaan gak dijawab, ini akhirnya dijawab ngawur sembarangan sesuai dengan logikanya, ya. Menurut saya, ya, bukan berlandasan kepada ayat ataupun hadis, ya. Orang seperti ini bahayanya besar, baik terhadap diri dia sendiri atau terhadap umat Islam ini. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, karena orang seperti ini dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Wa yudillun nasa bi ghairi ilm, dan dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُدِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Maka siapakah yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat sesuatu atas nama Allah secara dusta? Membuat-buat sesuatu secara dusta atas nama Allah. Ini halal ini, padahal haram. Ini haram, padahal halal. Dia membuat-buat kedustaan atas nama Allah, atas nama agama. Siapakah yang lebih zalim daripada orang seperti ini? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah, atas nama agama? Liyudillan nas bi ghairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, sehingga bahaya, ya. Sehingga harus dijelaskan, bahwasannya yang itu bukan ulama, dia hanya mengaku-ngaku, ya. Hanya modal terkenal, ya. Modal dielu-elukan oleh orang-orang jahil. Bukan direkomendasi oleh para ulama yang muktabar, ya, yang teranggap. Orang seperti ini berbahaya, ya. Apalagi kalau hanya bermodalkan kefasihan dalam bicara, ya. Masya Allah, kalau berbicara dia seperti menyihir manusia, ya. Fasih, ya. Pandai merangkai kata, ya. Pandai memilah-milah kata yang menarik, ya. Intonasinya mantap, ya. Dan seterusnya. Sehingga dielu-elukan, sehingga diorangkan, nih, dijadikan sebagai ulama. Ya. Padahal dia bukan ulama. Kemudian kata Syekh, wa qad qil, dan telah dikatakan, yufsidud dunya arba'atun, ada empat orang yang menghancurkan dunia. Nisfu faqih, yang pertama, orang yang setengah faqih. Orang yang setengah faqih. Wa nisfu nahwi, yang kedua, orang yang setengah mengerti tentang ilmu nahwu. Tidak kokoh ilmu nahwunya. Setengah-setengah. Wa nisfu tabib, yang ketiga, setengah dokter. Nah, belum mahir keilmuannya dalam hal kedokteran. Belum menguasai ilmu kedokteran, tetapi sudah jadi dokter. Atau sudah jadi tabib, setengah dokter. Wa nisfu mutakallim, dan setengah ahlil kalam. Hada yufsidul buldan. Orang yang pertama, siapa? Setengah faqih, dia merusak negeri-negeri. Nah, berfatwa tanpa ilmu. Nah, dia merusak negeri-negeri. Orang yang kedua, wahada yufsidul lisan, orang yang setengah nahwi, dia merusak lisan. Bacaannya tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Naam. Yang seharusnya marfu jadi mansub, yang seharusnya mansub jadi majrur, dan seterusnya. Wa hadza yufsidul abdan. Dan orang yang ketiga, setengah dokter atau setengah tabib, itu yufsidul abdan, akan merusak badan, merusak tubuh, kalau keilmuannya masih setengah-setengah. Keahliannya dalam ketabiban atau kedokteran masih setengah-setengah, yufsidul abdan, dia akan merusak badan. Wa hadza yufsidul adyan. Dan orang yang keempat, yang setengah mutakallim, setengah naam ilmu kalam, yufsidul adyan, dia akan merusak agama. Maka harus dijelaskan. Naam, siapa itu orang-orang yang mengaku berilmu, mengaku ulama, tetapi dia bukan orang yang berilmu, bukan ulama. Kemudian kembali ke matan, waqad bayyanallahu ta'ala hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi ta'ala ya bani israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bani Israel. Dan Allah telah menjelaskan landasan pokok ini dalam awal surat Al-Baqarah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 40. Ila qawlihi, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, qabla dzikir Ibrahim, sebelum menyebutkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya bani Israel, yaitu sampai ayat yang ke-122 dari surat Al-Baqarah. Dari ayat 40 sampai ayat 122 dari surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Allah jalla wa ala fi suratil Baqarah anzala ayatin katsirah fi bani Israel litadzkirihim bi ni'matillahi 'alaihim. Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah telah menurunkan ayat-ayat yang banyak tentang Bani Israel, ya, untuk mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kepada mereka, kepada Bani Israel, untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ya'rifuna nubuwwatahu wa risalatahu fi kutubihim, yang mereka Bani Israel tahu, mengerti tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahuinya di mana? Dalam kitab-kitab mereka. Yaitu dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, terdapat di situ, ya, tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan mereka, Bani Israel, untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka Bani Israel telah tahu tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Wabasyarat bihi anbiya'uhum, bahkan para nabi-nabi mereka memberikan kabar gembira tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh para nabi mereka, ya, para nabi-nabi yang turun kepada Bani Israel, yang Allah utus untuk Bani Israel, telah menjelaskan, telah menyebutkan berita ini tentang kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada'aha min qawlihi, Allah mulai ayatnya, ya, untuk mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah mulai dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israel, adzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Dari ayat yang ke-40, ya. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala tutup tentang ayat-ayat yang seperti ini dengan firman-Nya, ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian daripada manusia di seluruh alam. Allah lebihkan bani Israel, yaitu manusia di seluruh alam di zaman itu. Ya, di zaman itu, Allah berikan kelebihan kepada Bani Israel. Kemudian dalam firman-Nya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Dan takutlah terhadap suatu hari yang dimana di hari itu seseorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak diterima darinya tebusan, enggak diterima lagi tebusan, wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak lagi bermanfaat syafaat baginya. Itu syafaat yang manfiyah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Allah ingatkan ini kepada Bani Israel. Tsumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam faqal, kemudian Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kalimat-kalimat, yaitu dengan perintah dan larangan, fa'atammahun, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menunaikannya dengan baik. Kullu hadhil ayat, semua ayat-ayat ini yang disebutkan dari ayat yang ke-40 sampai 122 dari surah Al-Baqarah. Ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, semua dalam ayat-ayat ini, ayatun katsiratun kulluha fi bani Israil, semuanya ayat-ayat yang banyak, semuanya tentang Bani Israil. Litadzkirihim bi ni'matillahi, untuk mengingatkan mereka, mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bi irsalir rusul wa inzalil kutub, berupa diutusnya para rusul dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Allah ingatkan kepada Bani Israel. Wa annal wajiba alaihim an yu'minu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya yang wajib bagi mereka adalah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib bagi mereka. Wa bani Israil, sedangkan Bani Israil, hum auladu Ya'qub. Hum, mereka adalah aulad Ya'qub, anak keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, namanya Bani Israil. Fa Israil huwa Ya'qub, karena Israil itu Ya'qub. Ya, Israel itu ya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, yang sekarang naam Bani Israel ini dikenal dengan bangsa apa? Bangsa Yahudi. Nah, hadza Bani Israel, mereka adalah anak-anaknya Ya'qub. Karena Israel adalah Ya'qub alaihi salatu wassalam, li'annahum min dzurriyyatihi. Karena mereka Bani Israel itu dari anak-anaknya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa hum isna asyara sibtan, dan mereka ada 12. Naam. Dan mereka ada 12. Qul ibnin min abnaihi sara lahu dzurriyyah. Setiap anak dari anak-anaknya Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki keturunan. Nah, setiap anak dari anak-anak Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki keturunan. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna sibt, dan setiap keturunan itu disebut dengan as-sibt. Nah, bimusabatil qabail fil arab, sibat itu dia sama seperti kabilah dalam bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu kabilah-kabilah, ya. Kabilah ini, kabilah itu. Nah. Jadi anak keturunannya ini namanya kabilah ini, anak keturunannya itu anaknya kabilah itu. Demikian pula anak-anaknya Ya'qub alaihi salatu wasalam, setiap anaknya memiliki keturunan, dan setiap keturunannya itu ya dinamakan sibat. Kalau Arab kabilah, ya. Nah, tapi kalau Bani Israel sibet. Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama. Ya. Dan kami bagi mereka na'am menjadi 12 suku. Ya, sibet itu suku. Kami bagi mereka menjadi 12 suku. Umaman yang masing-masingnya berjumlah besar. Baik. Jadi ada suku ini, suku itu. Ya. Kalau di Arab, kabilah. Kabilah ini, kabilah itu. Taib. Ayat-ayat ini menjelaskan. Naam. Tentang landasan pokok yang pertama ini. Ya. Tentang ilmu dan ulama, fikih dan fukoha. Nah. Dan penjelasan siapa yang menyerupai ulama, mengaku ulama, padahal bukan ulama. Bisa antum merujuk sendiri dalam naam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Karena semua landasan pokok yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala ya, adalah sebagai naam istinbat kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya bagi kita untuk naam berhati-hati, ya. Naam ketika menimba ilmu, ya. Jangan sembarang mengambil ilmu. Walaupun dia adalah orang yang terkenal, ya, orang yang banyak dielu-elukan oleh manusia yang jahil. Ya. Nah, bukan itu patokan dia naam berada di atas kebenaran. Ya. Bukan dengan banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang mengelu-elukan, banyaknya orang yang mengundang. Ya. Nah, untuk memberikan materi, bukan itu patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya enggak boleh sembarangan naam mengambil ilmu, ya, dari sembarangan orang, ya. Harus dari orang yang jelas, ya. Jelas dia adalah naam ahlus sunnati wal jamaah. Jelas dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nah, jelas dia adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini penting. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, sesuai dengan pemahaman salaf, ya, para pendahulu kita itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Masih ada beberapa penjelasan lagi tentang landasan pokok yang keempat ini. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.